Lafadznya nggak seperti itu, rawinya ini clear dalam menyampaikan hadis yang benar itu dilakukan sebelum mengusap kepala. Jadi mengusap kepala itu sudah mengusap telinga satu rangkaian. Makanya As-Sam'ani ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan ini riwayat ini syar karena dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan tentang tata cara wudhunya Rasulullah, selain Abu Hurairah ini, itu menyebutkan bahwa Rasulullah mengusap kepalanya satu kali, kepala dan kedua telinganya satu kali diusapnya. Wa masaha bi ra'sihi marratan wahidah. Dan al-udhunani min ar-ra's, kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Kan dalam beberapa riwayat seperti riwayatnya Ali bin Abi Thalib, riwayatnya Abu Bayyin binti Mu'awid, Abdullah bin Amr bin Al-As, Al-Mihdam bin Ma'ikal radhiyallahu anhum, itu menyebutkan wa masaha fi ra'sihi marratan wahidah. Zahir dari mengusap kepala satu kali itu tidak memisah antara kepala dengan telinga. Ya, karena itu adalah satu rangkaian. Kalau dia mengusap kepala kemudian membasahi tangan baru mengusap telinga, berarti ada dua kali pekerjaan di sini. Jadi ini menguatkan bahwa hadis yang pertama ini riwayat Baihaqi ini syadz. Yang mahfud adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim karena jalurnya sama. Jalurnya sama itu enggak berarti sama 100% enggak, cuman beberapa perawi yang ada di awal-awal hadis Abu Hurairahnya atau tabi'innya yang riwayat dari Abu Hurairah itu sama. Jadi ini menunjukkan bahwa salah satu perawinya ada yang keliru, yang tidak akurat dalam meriwayatkan hadis. Jadi kalau riwayat yang syadz itu tidak bisa dibenarkan, ya, karena syadz itu artinya keliru. Lain dengan hadis yang sanadnya dhaif atau ada perawi yang mudallis di situ atau sanadnya terputus, itu masih bisa diperkuat dengan hadis-hadis lain. Tapi kalau syadz, apalagi mungkar, itu termasuk illah yang tidak bisa menjadikan hadis ini diperkuat dengan cara apapun. Karena syarat itu artinya khotok, ini salah. Nah, salah nggak jadi benar. Kalau salah jadi benar, kan namanya nggak salah. Keliru, Nabi nggak bilang begini. Salah ini perawinya, jadi nggak bisa diperkuat dengan cara apapun. Jadi dia termasuk dhaif yang layan jabir, tidak bisa diperkuat kebaikannya, merdul, tertolak. Dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam di sini bahwa di antara alasan-alasan yang beliau kemukakan untuk mendhaifkan hadis ini adalah anna taqaddam anna hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As beberapa hadis sebelum ini dalam riwayatnya Abu Dawud dan Nasa'i dan juga Ibnu Khuzaimah, annahu sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi annahu sallallahu alaihi wasallam ma ra'sihi wa adkhala isba'ayhi as-sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamayhi dhahira udhunayhi. Disebutkan di sini bagaimana serangkaian proses pengusapan kepala dan kedua telinga itu. Bahwasanya beliau mengusap kepalanya, kemudian memasukkan kedua telunjuknya ke dalam telinganya, lalu ibu jari masing-masing kanan dan kiri itu mengusap bagian belakang telinga. Tidak disebut beliau mengambil air, ya kan? Tidak disebut sama sekali beliau memutusnya dengan membasahi tangan, mulai dari kepala sampai kedua telinga. Kemudian alasan lainnya adalah sebagaimana yang oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, qala rahimahullah lam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam annahu akhadha li udhunayhi ma'an jadida. Tidak ada satu riwayat pun yang valid dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau mengambil air baru untuk mengusap kedua telinganya. Tidak ada riwayat yang valid yang bisa diterima. Waqala fi tuhfatil ahwadi, adapun Al-Waraquli dalam tuhfatil ahwadi mengatakan lam aqif ala hadithin marfu'in sahihin khalin min al-kalam yadullu ala mashil udhunain bima injiri. Saya tidak menemukan sebuah hadith marfu' yang sahih yang bebas dari kritikan yang menunjukkan bahwa Nabi mengambil air baru ketika akan mengusap kedua telinga. Jadi kesimpulannya itu tidak ada dasarnya yang sahih. Berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. فَمَنْ إِسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ. اتفقنا عليه واللفظ للمسلمين. Jadi Abu Hurairah Abdurrahman bin Sa'ad Ad-Dawsi radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan memiliki warna putih di dahinya dan di tangan dan kakinya. Ghurrah itu warna putih di wajah, seperti kuda yang dahinya putih. Pernah lihat kan? Ya, ada kuda-kuda itu yang dahinya warnanya putih, itu namanya ghurrah. Secara bahasa artinya bayadhun fi nasiyati al-faras, warna putih pada dahinya kuda. Kemudian dipakai untuk mengistilahkan warna putih pada wajah secara umum, namanya ghurrah. Jamak dari aghar. Aghar jamaknya ghurrah. Muhajjalin at-tahjil itu adalah warna putih di kaki-kaki dan tangannya kuda. Kita tahu kukisnya kuda itu ada yang berwarna putih-putih, ya kan? Nah, itu namanya tahjil, muhajjal. Umatnya Rasulullah SAW ini pada hari kiamat akan datang dalam keadaan putih tangan dan kakinya plus wajahnya. Min atharil wudu, bekas dari wudu. Yang dimaksud dengan umat di sini adalah umatul da'wah atau umatul ijabah. Hah? Umatul ijabah, apa sih bedanya da'wah sama ijabah? Ada yang tahu? Mana? Beda umatul da'wah, karena warna apa? Hah? Manusia asalnya umatul da'wah yang masuk Islam saja. Jadi umatul da'wah itu umat yang didakwahi Rasulullah. Yang didakwahi Rasulullah ya semua jin dan manusia ini medan dakwahnya Rasulullah. Umatul ijabah itu adalah mereka yang mengikuti ajakannya Rasulullah. Jadi khusus yang beriman kepada Rasulullah. Nah, ini yang dimaksud umat ini adalah umatul al-ijabah. Di sini disebutkan bahwa mereka akan datang dari kiamat dengan keadaan putih wajahnya dan kaki tangannya bekas dari wudhu. Bekas dari wudhu ini bisa dua pengertian, bekas dari basuhan-basuhan wudhu atau bekas dari air wudhu. Dua-duanya benar ya, karena ada talazum, saling keterkaitan. air tidak akan kena kecuali kalau dibasuhkan. Sesuatu tidak akan bisa bersih kita digosok-gosok kecuali kalau pakai air. Min athari al-wudu. Kemudian dilanjutkan, faman istata'a minkum, siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang warna putihnya, dan baik-baik yang di wajah maupun yang di kaki dan tangan, maka silakan. Nah, ini muskilah. Bagian kedua dari hadis ini itu menjadi polemik di kalangan ahli hadis. Ini yang ngomong Rasulullah atau Abu Hurairah? Kalau menurut antum ini kalamnya Rasulullah atau kalamnya Abu Hurairah? Rasulullah, kenapa? Dohir sebelumnya, karena bersambung dengan lafaz yang sebelumnya. Ya. Ada pendapat kedua? Ya, pendapat kedua tidak boleh sama, pendapat pertama harus kedua ya, repot-repot. Iya toh. Kalamnya Abu Hurairah. Yang penting alasannya apa dan mana yang rajih. Yang rajih menurut aktsarul ulama, mayoritas ulama, ini bukan kalamnya Rasulullah, tapi kalamnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Munziri dan lain-lain. Banyak ulama yang mengatakan ini adalah mudraj. Jadi ada namanya jenis hadis yang dinamakan mudraj. Mudraj itu ada hadis yang disisipi di tengah-tengah atau di awal atau di akhir redaksi hadis, itu ada ucapan yang merupakan sisipan entah dari sahabat entah dari salah seorang perawi. Kadang maksudnya adalah untuk menafsirkan, seperti hadis Sahihain ketika menceritakan hadis yang Ummu Aisyah radhiyallahu anhu. Hadis pertama dalam Sahih Bukhari di kitab Badil Wahyi, bagaimana Rasulullah itu menerima wahyu pertama kalinya di pundak Aisyah, menceritakan awal-awal Rasulullah suka bertahanus di gua Hira, ya kan? Wa kana yatahannas fi layali dawatil ajab. Terus wa huwa ta'abbud. Kata-kata wa huwa ta'abbud itu bukan ucapannya Aisyah, bukan, itu mudraj disisipkan oleh Imam Az-Zuhri untuk menafsirkan pengertian dari tahannus. Tahannus artinya beribadah. Nah, ini mudraj alasannya macam-macam. Kadang menjelaskan ya, atau kadang dia berfatwa kemudian diikuti oleh nas hadis tanpa dipisahkan. Ada yang sifatnya di awal hadis, seperti hadis Abu Hurairah juga, asbirul wudu wailul lil aqabi minan nar. Asbirul wudu ini kalamnya Abu Hurairah. Berikutnya kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah ingin mengingatkan orang-orang, hati-hati kalian ya, artinya apa namanya, ingin mengingatkan agar wudunya itu sempurna. Sempurnakanlah wudu. Hati-hati jangan sampai tumit kalian tersentuh api neraka. Nah, yang sempurnakanlah wudu ini nasihatnya Abu Hurairah. Tapi diriwayatkan dalam satu rangkaian sehingga orang yang tidak mengiranya itu adalah satu rangkaian hadis. Demikian juga hadis ini. Bagaimana kita ketahui? Bisa kalau Syekhul Islam bertanya ya. Mungkin enggak seseorang memperpanjang warna putih yang ada di wajahnya. Hurra. Kan dibilang faman istata'a minkum ay yutila hurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Hurra tadi adalah warna putih yang ada di dahi, di wajah. Mungkin enggak diperpanjang. Bisa. Kalau tahjil bisa. Di tangan ya diperpanjang sampai di sini bisa. Nah, kalau wajah, yang namanya wajah yang terbatas segini, ini sudah beda, ini kepala namanya, ini telinga, ya, nggak bisa diperpanjang, batasannya sudah jelas. Ini menunjukkan tidak mungkin Rasulullah mengatakan seperti itu, karena emang sesuatu itu bertentangan dengan realita. Realnya wajah cuma segitu, batasannya cuma segitu, nggak bisa diperpanjang lagi. Kalau yang tangan, oke, kaki, tangan sampai sini namanya masih tangan. Kutu sampai siku, tambah sampai pundak. Kaki, mata kaki bisa naik sampai ke lutut, itu masih dinamakan kaki. Tapi kalau wajah nggak bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa ini bukan ucapannya Rasulullah SAW. Yang kedua, alasannya adalah dalam selain juga para ulama ada yang mengatakan ini adalah mudraj, adalah bagian atau sisipan, karena banyak perawi yang apa namanya, ada salah seorang perawi dari Abu Hurairah. Abu Hurairah punya beberapa orang perawi, salah satunya namanya Abu Nu'aim. Dalam Mustadz Imam Ahmad dia mengatakan la adri qawlu faman istata'a yutila ghurratahu falyaf'al hadha min kalami Abu Hurairah am min kalami Rasulillah. Dia sendiri merasa syak, saya enggak yakin ini kalamnya Abu Hurairah atau kalamnya Rasulullah ini. Dia sendiri merasa syak terhadap nisbat dari ucapan ini. Jadi yang rajih adalah bahwa yang namanya wudu itu hanya sampai batasan-batasan yang dijelaskan, ya, tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki, nggak lebih dari itu. Ya. Kalaupun ada sebagian yang melebihkan, seperti Abu Hurairah sendiri pernah suatu saat terlihat beliau berwudu, kemudian membasuh tangannya sampai ke sini, abud, lebih antara pundak dengan siku. Kemudian ketika membasuh kakinya naik sampai ke tengah-tengah betis. Ditanya oleh orang-orang yang melihat, dia berhurairah, ini wudunya siapa? Kaget dia. Duh, ternyata kamu ada di sini toh. Ya Bani Farruh, antum hauna. Bani Farruh itu kinayah lil ajam. Ya. Duh, kalian ada di sini. Kalau kalian di sini saya enggak begitu wudunya. Saya enggak begitu. Kemudian beliau menyebutkan alasannya. Menyebutkan alasannya karena Nabi mengatakan faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Jadi beliau memahami ini merupakan cara bagaimana memperpanjang warna putih yang ada pada tangan dan kaki itu. Kalau dahi nggak bisa, sepakat dengan tangan dan kaki bagaimana supaya lebih panjang lagi putihnya. Ala kulli hal, ba'dhu ulama mengatakan andai seseorang sesekali mengamalkan apa yang diamalkan oleh Abu Hurairah sebagai bentuk ikhtiar, ya kalau ternyata benar ini ucapannya Rasulullah, bagaimana sesekali tidak apa-apa insya Allah. Tapi yang lebih kuat, yang lebih banyak di riwayat itu adalah beliau tidak melebihkan dari anggota-anggota yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an itu. Wamsahu bi ru'usikum apa? Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Nah, beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama adalah tentang fadilahnya wudu. Ya, wudu ini merupakan faktor kuat yang mengundang datangnya kebahagiaan, karena orang yang berseri-seri itu pertanda dia bahagia, pertanda orang yang sedang berbahagia. Demikian juga wudu itu, bekas air wudu itu menimbulkan cahaya pada anggota-anggota yang terkena, di wajah yang menimbulkan cahaya yang terang, di kedua tangan dan kaki juga akan menjadi cahaya yang terang. Dan ini merupakan keistimewaan umat Rasulullah SAW. Adapun wudu itu sendiri bukan hal yang baru, artinya di umat-umat sebelum kita sudah dikenal. Tapi kalau wudu sampai menimbulkan cahaya seperti ini, itu hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Kama jaa fil hadis di sahih Muslim, lakum sima laysat li ahadin minal umam tariduna alayya ghurran muhajjalina min athari. Kalian punya ciri khusus yang tidak ditemukan pada umat-umat lainnya, yaitu kain akan mendatangi ibu dalam keadaan wajah dan wajahnya berseri-seri, demikian juga tangan dan kakinya bercahaya. Ini hadis dalam riwayat Muslim. Kemudian di antara faedah dalam hadis ini, kata Syekh Al-Bassam radhiyallahu anhu, "Anna ta'atullah ta'ala sababun lil falahi wan najati wan najahi wal fawz." Taat kepada Allah itu merupakan sebab keberuntungan, keselamatan dan kesuksesan. Fa kullu ibadatin lillahi ta'ala laha jazaa'un yunasibuha. Masing-masing ibadah itu ada balasan yang setimpal dengannya. Ini wudhu, dibasuh, dibersihkan di dunia, ya, akan timbul asarnya di akhirat, putih, bersih, bercahaya, ya, tangan dan kakinya bercahaya. Kemudian ini juga menunjukkan itsbatul ma'ad wal jaza, adanya hari kebangkitan dan adanya pembalasan atas amal perbuatan manusia. Karena yang diceritakan adalah yaumul qiyamah. Ada yaumul qiyamah dan juga adanya balasan bagi amalan kita di dunia, yaitu wudu. Wa huwa mimma 'ulima min ad-din bid-darurah fa innal iman bil ba'ts huwa min arkanil iman as-sittah. Dan ini merupakan sesuatu yang wajib diketahui, tidak boleh sampai tidak tahu. Tidak sah iman seseorang kalau sampai dia tidak tahu bahwa orang akan dibangkitkan setelah dia mati dan akan dibalas. Kalau sampai tidak ngerti masalah ini, tidak sah Islamnya. Jadi masuk mimma'ul mu'minuddin bid-dharurah, harus diketahui bahwasanya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Jadi enggak semua orang jahil itu diberi udzur. Ada jahil yang diberi udzur, ada jahil yang tidak diberi udzur. Kalau sampai tidak tahu, maka di dunia dia harus menanggung resiko dari ketidaktahuannya ini. Kalau tidak mengerti keberadaan Allah, tidak mungkin dia bisa dianggap sebagai seorang muslim. Tidak meyakini adanya malaikat, hatta meyakini yang lain-lain, kitab rasul dan lain-lain, tidak dianggap sebagai mukmin. Salah satu dari rukun iman itu diingkari, tidak sah imannya. Berikutnya, al-ba'tsu yakunu lil arwah wal ajsad. Antara faedah hadis ini adalah bahwa yang dibangkitkan itu roh dan jasadnya, enggak cuma salah satunya. Kama sahha bidzalika al-hadits 'an Nabi sallallahu anna an-nasa yuhsyaruna yawm al-qiyamah khufatan 'awratan ghulla. Kemudian di sini dijelaskan tentang khilaf para ulama terkait melebihkan bagian-bagian yang wajib dibasuh dalam wudu. Dzahab Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa atba'uhum. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta pengikut-pengikut mereka menganggap disunnahkannya mujawazatul fardhi fil wudu. Jumhur ulama, mayoritas ulama menganggap disunnahkan melebihkan bagian yang hukumnya wajib dalam wudu, seperti kalau tangan sampai siku disunnahkan lebih sedikit dari siku, menurut jumhur ulama. Wastadallu bi baqiyati haditsil bab. Dalil mereka adalah lanjutan dari hadisnya Abu Hurairah, faman istata'a minkum an yutila urata wa tahjilahu falyafal. Itu alasan mereka. Qala An-Nawawi rahimahullah, ittafaqa ashabuna ala ghasli ma fawqa al-mirfaqaini wal ka'bain. Ashab ini artinya siapa? Ulama-ulama kami, ulama-ulama madzhab Syafi'i, ya, baik yang satu mazhabnya An-Nawawi maupun yang sebelumnya. Ashabuna mengatakan sepakat, ulama-ulama kami Syafi'iyah sepakat sepakat akan anjuran untuk membasuh di atas siku maupun mata kaki. Wa dhahaba al-Imam Malik wa ahli al-Madinah, adapun Imam Malik dan ulama-ulama Madinah di zamannya mengatakan tidak dianjurkan untuk melebihkan dari batasan yang sudah ditentukan dalam wajib-wajib wudu. Ini merupakan riwayat kedua dalam riwayat kedua dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ada dua riwayat. Riwayat yang pertama sesuai dengan madzhab jumhur, riwayat yang kedua sesuai dengan pendapatnya Imam Malik dan ulama-ulama Madinah, itu tidak dianjurkan. Inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merujukkan bahwa itu bukan anjuran, tidak disunnahkan. Demikian juga Ibnul Qayyim. Dan ini dirujukkan oleh ulama-ulama al-mu'asirin, ulama-ulama masa kini seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh, Syekh Abdul Rahman al-Sa'idi, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya. Dalil mereka sebagai berikut. Yang pertama, anjuran untuk melebihkan dari bagian yang sudah ditentukan ini berarti ibadah. Ini bagiannya sampai sini. Oh enggak, lebih baik lebih. Ini kita menentukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, harus jelas dalilnya. Dalilnya harus jelas. Sedangkan dalil yang ada ini masih diperselisihkan. Ini ucapannya siapa? Kalau ucapannya Abu Hurairah, dia tidak bisa menjadi dalil yang berdiri sendiri, yang mutlak harus diikuti. Tidak bisa. Karena itu berarti ijtihad orang yang tidak maksum. Lain kalau itu adalah ucapan Rasulullah SAW. Kita tidak perlu mencari-cari ada enggak yang sepakat, ada enggak yang menyelisih, enggak. Tapi kalau itu sahabat, kita lihat ada enggak sahabat lain yang menyelisih. Apakah cuma Abu Hurairah saja? Yang lain-lain bagaimana wudunya? Kok enggak terkenal kecuali dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi alasan mereka itu, pertama ini ibadah, harus ada dalilnya yang jelas. Yang kedua, kullul wasifin li wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakaru annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilul wajha wal yadayn ila al mitfaqain wal rijlain ila al ka'bayn. Semua sahabat yang meriwayatkan sifat wudunya Rasulullah itu menyebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh tangannya sampai siku dan kakinya sampai mata kaki, tidak lebih dari itu. Yang ketiga, ayatul wudu haddadat mahallal fard. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang wudhu sudah menentukan batas daerah yang wajib dibasuh. Di surat Al-Maidah ayat yang kelima itu, 5 atau 6 ini. Al-Mirfaqain wal-Ka'bain, kedua siku, kedua mata kaki. Dan itu termasuk ayat-ayat yang paling akhir turunnya dalam Al-Quran, karena Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah setelah hijrah ke Madinah. Alasan yang keempat, lau salam Nabi Hada, andai kita terima alasan mereka itu, laqtabal amr an natajawaz haddal wajah, konsekuensinya kita harus melebihi batasan wajah. Wajah itu mana? Ya sini, tempat tumbuhnya rambut bagi orang yang normal ya. Artinya dia gak botak, gak juga agak ke belakang rambutnya, normal. Manusia normal mulai dari mana? Ya itulah, mulai dari situ wajah sampai kalau membujurnya sampai dagu, melintangnya dari telinga kanan sampai telinga kiri. Nah, kalau mau diperpanjang berarti kita akan membasuh bagian yang namanya bukan lagi wajah, kepala atau telinga atau leher. Nah, ini bukan lagi wajah namanya. Enggak bisa, emang wajah itu terbatas di situ saja. Dan cahaya putih yang berada di luar daerah ini namanya bukan hurrah. Di leher namanya bukan hurrah. Hurrah hanya di bagian wajah saja. Enggak lebih dari itu. Sehingga enggak mungkin ini bertentangan antara penamaan sesuatu dengan yang dimaksud. Enggak bisa ketemu gitu. Kelima, al-hadith la yadullu al-ibarah. Hadith ini juga tidak menunjukkan pemanjangan anggota-anggota wudhu. Fa'innal hilyah innama takunu zinatan fis sa'id wal mi'asam lal'adud wal katif. Karena dalam hadith lain juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tabluhu al-hilyatu minal mu'min haythu yablughu al-wudhu. Perhiasan yang dipakai oleh seorang mu'min di hari kiamat nanti itu adalah sejauh bagian-bagian yang dulu dibasuh ketika dia wudhu. Nah, kita tahu yang namanya perhiasan itu ma'ruf. Di wajah ya, apa namanya, nanti di tangan dan kaki ada yang namanya cincin, di jari-jemari ada yang namanya gelang. Normalnya itu orang pakai gelang ya di lengannya, nggak nyampe di sini. Ada yang pakai gelang di sini? Ada yang mau cobain? Nanti nggak dikenal ketika perintah ini turun. Yang dikenal sama perhiasan yang dikenal itu hanyalah di jari atau di pergelangan sampai sekitar lengan sini. Kaki ada namanya khilkhal, gelang di kaki. Gak ada yang pakai sampai ke betis, itu gak ada. Ya sudah, mata kaki saja dia. Ini menunjukkan bahwa apa namanya, yang di maksud adalah bagian-bagian itu, enggak lebih. Alasan yang keenam, famani sata amin kemayutil lughrata wa tahjil tufaliyaf alfa hadhi ziyadah mudrajah. Jadi kita katakan ini adalah sesuatu yang mudraj. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, qala Nu'aym al-Mujammir, rawi al-hadith. Nu'aym al-Mujammir ini muridnya Abu Hurairah. Al-Mujammir artinya orang yang suka ngasepin masjid pakai jamrah. Jamrah itu bukur. Kalau bubur, kayak ya kalau di kita mungkin menyan deh, jadi apa istilahnya, dupa gitu, semacam dupa itu biar masjidnya wangi. Nu'aym al-Mujammir, perawi hadis ini mengatakan apa? La adri, saya nggak tahu. Qawluhu man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al min kalamin nabi au syai'un qalahu Abu Hurairah min indi. Saya nggak tahu ini ucapan Rasulullah atau hanya pendapatnya Abu Hurairah saja. Qala Ibnu Qayyim meriwayatkan dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaqul hadhihi al-lafdhah la takun min kalami Rasulillah. Ucapan ini enggak mungkin berasal dari Rasulullah, alasannya tadi itu karena ghurrah itu terbatas, enggak bisa dilebih-lebihkan. Dan enggak mungkin diperpanjang. Dan kalau sudah sampai ke kepala namanya bukan ghurrah. Hanya di wajah saja. Baik. Itu berikutnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tanawulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang mendahulukan yang kanan dalam hal apa? Dalam menyisir rambutnya. Wa tana'ulihi, memakai sandalnya, wa tuhurihi, dalam bersuci, baik wudu atau tayamum atau mandi janabat, ya, mendahulukan bagian-bagian kanan, wa fi sya'ni, dan dalam semua aktivitasnya. Hadis muttafaq alaih. Itu makna hadis secara umum. Yang dimaksud dalam semua aktivitas ini adalah semua aktivitas yang dianggap baik, ya. Makanya para ulama berbeda pendapat. Kalau makna aktivitas itu adalah membersihkan, ya. Membersihkan itu artinya bersuci dan semisalnya, maka dahulukan yang kanan. Tapi kalau sifatnya membuang kotoran, ada sesuatu yang kotor, dibuang kotorannya, maka pakai yang kiri. Seperti orang mau cebok, kanan atau kiri? Kiri. Ya. Demikian juga maaf, TUDUB. Atau apa namanya, ada khilaf tentang siwak. Bersiwak ini apa? Kalau bersiwak dianggap semacam membersihkan kotoran yang ada di mulut di sela-sela gigi, maka mereka mengatakan pakai tangan kiri. Tapi kalau itu dianggap menjadikan lebih bersih, maka dianggap pakai tangan kanan. Baik, mungkin udah adzan ya, masih bisa ya. Kita adzan dulu, nanti kita sambung setelah adzan tentang fawaidul haditsnya. Tentang fawaidul hadits. Pertama adalah kaidah yang bisa kita simpulkan dari hadits ini. Ada yang tahu? Qala syekhuna istihbab taqdimul yamin fit tanahul wat tarajjul wat tuhur wa ma syabaha min al umur al mustata'ah. Dianjurkannya mendahulukan bagian yang kanan dalam yang tadi disebutkan itu, memakai sandal, wudu, kemudian juga menyisir rambut atau hal-hal lain yang dianggap baik. Yang kedua, qauluhu fi sya'nihi kullihi, dalam semua aktivitasnya, huwa ta'mimun ba'da takhsis, itu adalah sesuatu yang sifatnya umum setelah dikhususkan, setelah adanya pengkhususan. Walakinnahu ta'mimun, karena apa? Sebelumnya disebutkan khusus kan, pakai sandal, menyisir, wudu. Setelah itu huwa fi sya'nihi kullihi, dan semua aktivitasnya. Jadi sesuatu yang disebutkan umum setelah sebelumnya ada hal-hal yang sifatnya khusus. Apakah berarti semua aktivitas secara umum kita dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan? Jawabannya tidak. Tidak semua aktivitas kita dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan, karena ada pembatasan. Dalam beberapa aktivitas tertentu justru yang kiri yang lebih didahulukan. Lakinnahu ta'mimun fil umuril mustatabah. Ini hanya berlaku umum pada hal-hal yang dianggap baik saja. Menuju yang lebih baik. Menuju yang lebih baik. Qala Ibn Daqiq al-Aib huwa 'ammun makhsusun bi dukhulil khala wal khuruj min al-masjid wa nahwihima, fa innahu yabda'u fihima bil yasar. Di antara yang dikecualikan adalah masuk kamar mandi, masuk toilet, keluar dari masjid, nah, itu juga dianjurkan kita untuk mendahulukan yang kiri dan yang semakna dengannya. Maka nama babit takrim buat tenzi, kalau maknanya itu memuliakan, membersihkan, ya, itu dianjurkan yang kanan dulu yang didahulukan. Tapi kalau maknanya sebaliknya, maka dianjurkan mendahulukan yang kiri. Dari masjid sama di luar masjid, bagus mana? Bagus masjid. Ketika menuju ke tempat yang di bawahnya, anjurkan mendahulukan yang kiri. Tapi ketika masuk menuju yang lebih afdol, memuliakan, maka anjurkan dahulukan yang kanan. Antara WC dengan di luarnya, bagus mana? Bagus di luar. WC tempatnya ma'wa syayatin, ya, tempat orang membuang najis di situ. Maka dahulukan yang kiri. Ketika dia keluar menuju yang lebih baik, dahulukan yang kanan. Yang ketiga, faedah yang ketiga, anna ja'al yusra lil asya'il mustakdzarah huwal alyaqu syar'an wa aqlan wa tibban. Mendahulukan yang kiri untuk hal-hal yang dianggap kotor itu adalah yang paling pas, baik secara syar'i, secara akal maupun secara ilmu kesehatan. Yang keempat, anna syar'al hakim ja'a li islahin nas wa tahdibihim. Syariat itu datang untuk memperbaiki, mengatur, menertibkan manusia dan mencegah mereka dari bahaya-bahaya yang bersifat umum. Yang mungkin kita enggak bisa menangkap hikmahnya dalam semua aturan syariat. yang kelima, annal afdal fil wudu huwa al bada'ah bi ghasli yumna al yadain ala yusrahuma wa yumna al rijlain ala yusrahuma. Yang afdal dalam wudu itu mendahulukan tangan yang kanan dan sebelum tangan yang kiri, demikian juga kaki kanan sebelum kaki kiri. Qala an-Nawawi ijma'a ulama 'ala anna taqdim al-yumna fil wudu'i sunnah. Ini ijma' ya, dinukil oleh Imam An-Nawawi bahwasanya mendahulukan yang kanan itu sifatnya sunnah, bukan wajib. Artinya kalaupun dibalik wudunya tetap sah, cuman dia meninggalkan sesuatu yang afdal. Man khalafaha fatahu al-fadlu wa tamma wudu'u. Qala fil Mughni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan la na'lamu fi 'adami al-wujubi khilafan. Kita tidak tahu adanya khilaf dalam terkait tidak wajibnya mendahulukan yang kanan ini. Sejauh saya tidak ada yang menyelisih bahwasanya itu bukan sesuatu yang wajib, kata Ibnu Qudamah. Faedah yang keenam, istihbabul bada'ah bi ayman ra's. Nah, kalau kepala, ya ada yang mengatakan dianjurkan mendahulukan bagian yang kanan dulu. Ini enggak harus berlaku dalam wudu loh ya. Tuhur itu enggak harus dalam wudu, mandi juga. Mandi itu juga termasuk tuhur. Mandi itu bisa kita basahin dulu yang kanan baru kemudian basahin yang kiri. Kalau wudu sekali usap. Bukan gini. Enggak. Sekali usap, sunnahnya sudah jelas kalau wudu. Tapi kalau mandi bagaimana? Nah, bisa kita terapkan hadis ini dalam kasus mandi janabah. Istihbabul bada'a bi aymanir ra's 'inda tarjilihi aw ghaslihi aw halqihi aw ghairi dzalik. Bahkan enggak cuma ketika mandi, ketika nyisir, ketika mencukur rambut bagi yang mau tahallul habis umrah atau habis haji. Tahallul mulai dari yang kanan dulu. Atau yang lainnya. Yang ketujuh, yustahabbu taqdimul yumna minal yadain wa minar rijlain 'alal yusra minhuma fi kulli 'amalin thayyibin mustahsan. Dalam semua perbuatan yang dianggap baik itu dianjurkan mendahulukan tangan kanan dan kaki kanan. Wa an yukhassisal yusra lima yaliqu biha. Sedangkan yang kiri itu dikhususkan untuk hal-hal yang memang pantas dilakukan oleh tangan kiri, min izalatil awsah wal aqdar wa mubasharatil asya' al mustaqdarah, seperti membersihkan yang kotor-kotor ya. Mungkin contohnya ketika seseorang membekam, biasanya kita ngelapin gelas bekam pakai tangan kanan biasanya. Yang lebih afdal adalah mengelapnya, membersihkannya pakai tangan kiri, karena itu kita membersihkan najis. Kalau antum mensterilisasi nggak apa-apa, tapi ketika ingin mengelap darah bekam yang nempel di gelasnya itu, di cupnya itu, gunakan tangan kiri, karena itu najis, darah itu najis. Seperti ketika antum cebok umpamanya, tangan kiri. Pokoknya untuk hal-hal yang membersihkan yang kotor-kotor itu disunnahkan menggunakan tangan kiri. Berikutnya, fil hadis dalilun ala anna al muslim al muwaffaq yaj'al min 'adatihi ibadat. Ini memberikan isyarat hadis ini bahwa seorang muslim yang muwaffaq, yang mendapatkan taufik dari Allah, itu dia akan menjadikan kebiasaannya bernilai ibadah. Nyisir itu kan kebiasaan loh. Bagaimana dia bisa bernilai ibadah? Pakai sandal. Itu kebiasaan, tapi bagaimana bisa bernilai ibadah? Dengan menghadirkan niat. Saya sengaja mendahulukan yang kanan dengan niat untuk mengamalkan sunnah ini, hadis Rasulullah SAW ini. Itu akan menjadi ibadah. Berapa kali dia pakai dan melepas sandal sehari semalam? Berapa kali dia sisiran? Dan lain-lain, itu bisa bernilai ibadah. Dan itulah orang yang muwaffaq. Fa innal umura al-'adiyyah hina ma ya'ti biha mubtadi'an fi dhalika hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qasidan biha al-qurba wal 'ibadah Fa inna hadhihi al-'adat tasiru ibadat. Karena hal-hal yang biasa kita lakukan kalau dilakukan dalam rangka mengikuti petunjuk Rasulullah dan meniatkannya sebagai amalan untuk taqarrub kepada Allah, otomatis dia akan berubah menjadi bernilai ibadah. Walaupun itu cuma makan dan minum. Sampai yang jelas-jelas pelampiasan syahwat itu kalau diniatkan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah untuk taqarrub kepada Allah, itu akan bernilai nilai ibadah. Wabil aks, sebaliknya ibadah-ibadah itu bisa hanya bernilai kebiasaan. Inna ibadatil ghafil tasiru 'adat. Ibadah-ibadahnya orang yang lalai itu hanya dianggap sebagai kebiasaan saja. Li'annahu yu'addiha fi hali ghaflah wa 'adam istihdharin li niyyati at-taqarrub ila Allah. Karena dia melakukan hanya refleks saja, sudah rutinitas, tanpa ada istihdhar, minta menghadirkan niat saya berbuat ini untuk taqarrub kepada Allah. Tidak, hanya rutinitas saja. Sayang sekali. Hadza huwa al-mahrum. Lawan dari al-muwaffaq itu al-mahrum. Orang yang rugi, enggak dapat apa-apa. Mestinya apes-apesnya itu yang adat-adat, yang ibadat-ibadat. Ini yang ibadatnya dianggap adat. Wah, ini apes banget. Kalau setengah-setengah masih bagus. Dia enggak rugi dalam hal ibadah, walaupun rugi dalam hal tidak bisa mengubah kebiasaannya menjadi bernilai ibadah. Tapi yang ini ibadahnya pun dianggap sebagai kebiasaan oleh Allah karena tidak adanya niat ketika dia melaksanakan ibadah tersebut. Wa inna ma yastahdir annahu qama bihadhihi al-ibadah allati ta'awwad an yaquma biha fi mithli hadzal waqt. Ya, tidak ada unsur saya ingin meneladani sunnah Rasulullah, ingin taqarrub kepada Allah. Hanya sudah kewajiban saya jam segini saya harus sholat. Hambar ibadah yang hambar. Waghafala 'anil ma'ani as-sabiqah, tidak mengingat adanya makna-makna yang mestinya dihadirkan ketika itu. Fafarqun bainal ibadatain kullun minhuma biniyatin mukhalafah biniyatin mukhalifatin biniyatil ukhra. Wallahu al-muwaffaq. Baik, ada pertanyaan? Asal dia ada niat, ya artinya bukan yang dimaksud tidak ada pahalanya sama sekali, ya nggak ada lebihnya gitu, nggak ada istimewanya, ya. Sekedar ini kewajiban, ya dia dapat pahala tetap, nggak kemudian itu berubah menjadi dosa orang yang berbuat ibadah itu tanpa dia ada niat ihtisabul ajr, tidak akan menjadi otomatis menjadi dosa, enggak, selama tidak ditujukan untuk selain Allah, ya niatnya karena Allah, tapi tidak ada istihdhar niat, tidak betul-betul dengan meresapi menghayati ini saya mengharapkan pahala yang Allah janjikan dalam ibadah ini, ingin meneladani bagaimana Rasulullah SAW melakukan ibadah ini, itu jauh pahalanya dibandingkan orang yang meresapi nilai-nilai tersebut. Jadi kalau membiasakan itu bagus, tapi harus dibarengi dengan penjelasan. Ya. Jadi kita ingin mendidik seseorang agar terbiasa, nggak apa-apa. Dari kecil nggak perlu ditanamkan dari mulai awal dia diajarin sholat dia harus paham makna ini, nggak harus seperti itu. Nanti kalau dia sudah mulai agak sedikit dewasa, sudah bisa memahami hal seperti ini, baru tanamkan seperti itu. Tidak akan berpengaruh negatif. Tapi itu justru akan menjadikan dia yang pertama kebiasaan tetap berlanjut, yang kedua dia mendapatkan nilai nilai lebih dari adanya istighfar niat tadi. Walaupun ada ibadah-ibadah tertentu yang dikecualikan ya, dalam kasus sangat sempit sekali tidak pakai niat pun dapat pahala. Tidak pakai niat dapat pahala. Ada. Bahkan tidak berbuat apa-apa. Menyerah tidak berbuat apa-apa, tidak punya niat apa-apa, dapat pahala. Siapa yang tahu? Kok misalnya itu gimana ya? Hah? Tahu ke apa? Orang puasa sunnah kan nahan makan. Enggak ada niatnya, enggak salah. Itu ada amal sebelumnya. Dia harus biasa puasa dulu. Kalau enggak biasa puasa enggak dapat kan? Ini wala biasa wala syai. Hah? Ada niat. Enggak ada niat enggak bisa. Ada niat. Hah? Diam. Dapat pahala tuh orang diam. Itu diamnya pakai niat ya. Karena kalau diam gak ngerti apa-apa. Memang gak ngerti apa-apa. Gak mutlak. Hah? Boleh. Hah? Diribah orang lain. Maksudnya? Nah, kalau dia tidak minta maaf ya, dan kalau apa namanya kita nggak maafkan dia, ya mungkin. Bukan itu yang maksud. Dia dapat pahala dari orang lain. Orang sedekah pahalanya untuk si fulan. Si fulan enggak ngapa-ngapain. Enggak pakai niat, nyampe. Ya, nyampe. Ini pengecualian. Ada juga amalan lain. Ini juga mimbar bersedekah. Ya, walaupun enggak sama persis ya, enggak sama persis. Ada perbuatan walaupun niatnya enggak ke sana. Orang menanam pohon. Nanam pohon aja. Nanti kalau ada burung yang makan buahnya, dianggap sedekah. Dibikin berteduh oleh orang, dianggap sedekah. Walaupun dia tidak pernah merencanakan saya nanam pohon ini ya, supaya nanti kalau buahnya dimakan oleh burung saya, dia gak ada niat seperti itu. Tapi Allah tetap kasih dia pahala di sini. Nah, ini mustatsnayat, pengecualian. Pengecualian. Tapi yang tidak pakai niat sama sekali, yang tidak pakai kerjaan ya tadi itu. Orang sedekah, pahalanya untuk orang lain nyampe. Senyum. Oh, senyum itu amal. Antum nggak senyum nggak dapat lah. Nggak senyum nggak dapat. Ini nggak pakai amal apa-apa kok. Dia sudah mati, sudah dikubur. Atau masih hidup, bisa. Ini sedekah. Saya atas nama kan untuk fulan. Dia nggak ngerti. Sampai bahasanya. Oh enggak, enggak bisa. Mudraj itu ihtimal. Ihtimal, ihtimal artinya kemungkinan, bukan sesuatu yang kotaan. Ya kecuali bagi ulama yang merujukkan ini menurut mereka, ya menurut mereka yang menganggap ini mudraj, ya ini tidak dianjurkan, tapi itu mabni alal ijtihad. Karena ijtihad sahabi, dia berijtihad memahami hadis ini dengan pengertian seperti itu. Enggak sama dengan bid'ah. Bid'ah ini sama sekali tidak ada pijakannya gitu. Pijakannya enggak muktabar. Kalau ini membabil istihad, in asaba Abu Hurairah falahu ajran, wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Ya, kalau Abu Hurairah benar dalam hal ini, maka beliau mendapat dua pahala dalam istihadnya. Tapi kalau keliru, dapat satu pahala. Enggak bisa dianggap sebagai bid'ah. masih muskil. Hah? Jangan saklek-saklek kan tuh. Baik, kita kan Abu Hurairah, gimana ini? Abu Hurairah sahabat Nabi loh. Terus mai aku nubtadi. Mai aku nubita. Sahih, gua laisa bima'sum. Tapi enggak semua orang yang berijtihad di medan yang diperbolehkan untuk berijtihad. Langsung kalau dia salah kita anggap mubtadi. Kalau begitu nanti enggak ada yang selamat dari bid'ah. Iya. Nah, kalau bid'ah itu kita harus tahu definisi bid'ah itu apa dulu. Apa definisi bid'ah? Apa definisi ijtihad yang keliru? Ini babnya bab yang muhtamil. Bab ini masih ada kemungkinan seseorang bisa berijtihad di sini. Nah, kalau ini ada kemungkinan dan itu dilakukan oleh orang yang ahlinya, maka kesalahan dia di situ sifatnya salah dalam berijtihad, tidak menjadi bid'ah. Itu pun kalau kesalahan itu jelas-jelas sekali. Ini masih sifatnya muhtamil, ada kemungkinan. Contoh lain, kunut subuh, gak bid'ah. Itu ijtihad yang menurut sebagian ulama marjuh, dalilnya enggak kuat. Contoh yang lain lagi tadi itu mengusap telinga pakai air yang baru, bukan air yang sekaligus setelah mengusap kepala dia nyambung dengan telinga, enggak, dia membasahi dengan air yang baru. Ada itu menurut ijtihad karena ada dalil di situ, walaupun dalil ini setelah ditimbang-timbang, setelah ditahqiq ternyata dhaif, syadz. Nah, apakah semua ulama yang menggunakan dalil ini harus seia sekata mengatakan ini hadis yang syadz? Malah jumhur ulama itu yang mengamalkan. Iya enggak? Jumhur ulama bid'ah semua itu. Enggak, beda ini masalah-masalah ijtihad. Ya, jadi ada dalil, hanya saja dalil ini diperselisihkan, valid nggak? Bagi yang mengatakan tidak valid, nggak bisa dia membid'ahkan orang yang mengatakan ini valid. Saya ingin tanya dulu, kalau saya mengambil yang menurut itu sebagai yang keras yang terutama buat yang nggak keras, agak keras. Karena itu tadi, itu bab yang sifatnya muhtamil, sampai hari ini pun masih khilaf itu, bukan qaulan wahidan. Ya, khilaf itu masih berlaku. Ya. Dan itu masih pendapat yang muktabar. Makanya sebagian ulama mengatakan kenapa kok Imam Bukhari tidak menjelaskan ini mudraj. Enggak ada komentar apa-apa. Apakah Imam Bukhari enggak tahu itu mudraj? Imam Muslim kenapa enggak menjelaskan kalau itu mudraj? Diriwayatkan begitu saja. Bahkan ada sahabat lain, kalau enggak salah Ibnu Umar, tadi disebutkan oleh As-Sam'ani atau yang lainnya, juga kadang-kadang memanjangkan. Ya, jadi maksudnya enggak cuma sampai siku tapi dilebihkan. Yaitu mimbabil ihtiyat. Karena sifat mudrajnya ini hanya tarjih saja, mabni ala tarjih. Jadi tetap ada kemungkinan untuk benernya kalimat yang kedua itu ada, walaupun menurut kita itu kecil. Oleh karena itu orang yang berpendapat dengan pendapat ini tidak dikategorikan sebagai orang yang berbuat bid'ah, tapi dia orang yang berijtihad dan ijtihadnya itu tidak terlalu kuat untuk dianggap sebagai kebenaran. Jadi pasti ada pijakannya dan dalam bab yang dibolehkan untuk beristihad. Ini pembahasan ini memang perlu apa namanya dicermati lebih dalam. Jadi case by case, kasus per kasus, kita nggak bisa pukul rata, ya. Nggak semua istihad itu lantas lepas dari bid'ah, nggak. Kadang ada yang bisa masuk dalam kategori bid'ah. Jadi itu tergantung siapa yang beristihad, ya. Bagaimana dalil dia apa. Wa illa semua ahli bid'ah itu istihad. Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Mereka beristihad. Tapi istihad mereka ini bagaimana, dalam bab apa dulu? Siapa yang berbeda pendapat dengan mereka? Antara ulama ahlus sunnah sendiri ataukah antara ahlus sunnah dengan golongan lain, gitu. Yang beristihad sahabat, enggak bisa istihad mereka kita katakan sebagai beda. Mereka ahlun lil istihad. Mereka itu ahlun lil istihad. Tapi ada kasus tertentu yang ada sahabat punya pendapat seperti itu, tapi kita enggak boleh mengikuti. Contohnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu oleh Ibnu Abbas, ya, dianggap tidak mengapa. Padahal mayoritas sahabat, Abdullah bin Zubair, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya mengatakan haram, sudah diharamkan dari Rasulullah. Cuman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak mengetahui hadis yang menasakh. Jadi pernah diharamkan, kemudian dihalalkan sebentar, kemudian diharamkan lagi sampai hari kiamat. Itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Pengharaman untuk selamanya itu ketika perang Khaybar, diharamkan nikah mut'ah untuk selamanya. Ibnu Abbas memang karena masih kecil, Nabi meninggal aja usianya belasan tahun, 12 atau 13 tahun. Padahal tahun 7 Hijriah itu umur berapa Ibnu Abbas? Nabi tahun 11 Hijriah meninggal umurnya 12 atau 13 tahun. Jadi umurnya masih 8 atau 9 tahun. Jadi wajar kalau usia segitu belum memahami dengan baik apa yang terjadi di awal-awal, ya. Sebaliknya sahabat-sahabat yang senior semuanya sudah yakin ini sudah diharamkan. Nah, itu hanya rukhsah bagi Ibnu Abbas saja. Setelah Ibnu Abbas meninggal tidak boleh ada yang berpendapat dengan pendapatnya Ibnu Abbas. Hatta di zamannya Ibnu Abbas, ya, kalau ngikutin Ibnu Abbas itu ngikutin sesuatu yang keliru karena sudah ada nas di situ. Ada nas. Ibnu Abbas gak ngerti nas ini. Sahabat yang lain ngerti. Nah, ini gak bisa dianggap sebagai bentuk toleransi. Jadi semua ijtihad yang fi muqabalatin nas itu fasidul i'tibar. Tidak dianggap sebagai ijtihad yang dibenarkan. Pendapat yang menyelisih nas itu gak boleh diikuti. Kalau tetap kekeh berpendapat seperti itu, yang ngikuti ini berarti dia mengikuti sesuatu yang salah. Kalau dibarengi dengan klaim bahwa ini yang benar, ayo kamu ikuti ini, jadi bid'ah. Tapi kalau tidak dibarengi dengan itu, karena dia tidak ngerti adanya nas ini, sampai dia meninggal dia belum ngerti adanya nas ini, maka dia dianggap mujtahid, lakinnahu muhtaj, ya, lijahlihi, tapi nggak boleh diikuti. Jadi lihat-lihat kasusnya apa dulu. Seperti kunut subuh itu juga ada sebagian yang menganggap itu bid'ah, tapi bukan sesuatu yang disepakati sebagai bid'ah. Nah, kita nggak bisa memvonis kecuali oleh sesuatu yang sudah disepakati. Kalau nggak disepakati ya nanti mereka bisa membalik, kan, gitu. Ya itu kan bid'ah menurut kamu, betul. Cuma itu menurut kita aja. Nah, kita ini tidak cukup kuat, gitu loh. Pendapat kita ini apa sih nilainya? Kalau cuma pendapat, apa nilainya, gitu loh. Toh suatu saat orang lain punya pendapat lain, ya. Toh hanya pendapat. Tapi kalau itu sudah ijma, bid'ah, baru ini punya kekuatan. Betul-betul yang menyelisih ini berarti dia mubtadi, terjerumus dalam bid'ah. Tapi kalau masih khilaf, ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang, dan semuanya ahlu sunnah yang punya pendapat ini, artinya secara akidahnya secara umum adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dalam masalah tertentu mereka berbeda pendapat, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Contohnya bai'ul inah. Banyak kasusnya, banyak sekali. Bai'ul inah itu Imam Syafi'i bilang boleh. Itu baik kok, jual beli kok. Tahu inah itu. Inah itu seperti ini kitab anak beli dari Antok umpamanya, namanya orang Antok. Berapa nih? 100.000. Saya beli tempo seminggu ya. Sudah. Tempo seminggu. Anak harus bayar 100.000 sama Antok. Sekarang tak jual lagi ke kamu. Belian kontan 90.000. Kitabnya balik. Antok bayar 90.000. Anak dapat 90.000. Ya. Seminggu lagi 90.000 ini kembali dalam bentuk 100.000. Jumhur ulama bilang enggak boleh. Ini riba. Karena kitab ini ada enggak ada sama aja, toh dia balik lagi ke yang punya awalnya. Dan uang yang 90.000 itu seminggu kemudian jadi 100.000. Jadi kayaknya kamuflase gitu. Mau riba tapi ditutup-tutupi dengan adanya barang yang dijual kembali lagi. Imam Syafi'i enggak, ini jual beli. Jual beli. Nah, itulah masalah-masalah isi dia seperti itu. Nah, Jimbang ini pendapatnya marjuh, tapi enggak ada yang bilang Imam Syafi'i berbuat bid'ah di sini, enggak. Ya, no. Qabil al-ijtihad. Ini bidang-bidang yang memang bisa untuk ijtihad. Nah, itu kita harus merujuk kepada ulama. Ada enggak ulama yang menganggap ini bid'ah? Kalau enggak ada, jangan kita yang pertama kali mengatakan itu, jangan. Allah taala. Cukup ya, insyaallah. Ya, kita berdoa istighfar kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.